Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab dan saya Mutia Hafidz, juga senang sekali masih bisa menemani Anda semua hingga hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita dalam Surah Al-Ma'arij, yaitu kita akan mulai dari ayat 36 dan insya Allah tuntas hingga ayat terakhir yaitu ayat 44. Ayat-ayat ini menceritakan diantaranya mengenai kecaman terhadap kaum kafir sambil menggambarkan keheranan atas sikap mereka itu. Karena walaupun sudah sekian banyak peringatan dan nasihat yang diberikan kepada mereka dalam Al-Quran, tapi mereka tidak juga mau mendengar. Apa sebenarnya makna di balik ayat-ayat ini? Ya, baik Pak Quraish, silahkan untuk langsung menjelaskan ayat-ayat terakhir dari Surah Al-Ma'arij ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Kita sudah berbicara menyangkut ayat-ayat Suratul Ma'arij ini. Akhir uraian yang telah kita sampaikan itu adalah tentang sifat bawaan setiap manusia. Nah, mari kita rinci bahasan ayat kita ini. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhtain. Qibal artinya dari arah kamu. Muhtain artinya datang, memandang terus menerus ke satu arah tanpa henti dan tanpa menoleh. Ada satu orang membelalakkan mata begitu terus, tidak menoleh kiri kanan. Alladzina kafaru, yang bersikap seperti ini adalah orang-orang kafir, ya kan? Alladzina kafaru. Dalam salah satu episode dari acara kita ini, saya pernah berkata bahwa kafir dalam pengertian, dalam penggunaan Al-Quran adalah orang yang tidak melaksanakan tuntunan agama. Saya katakan, agama menganjurkan seorang bersikap dermawan. Yang kikir melaksanakan tuntunan itu atau tidak? Tidak. Kalau begitu, kekikiran adalah kekufuran. Nah, orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak melaksanakan tuntunan agama, oleh bahasa Al-Quran dalam pengertian kufur ini, itu adalah orang-orang munafik. Ya, dia katakan percaya tapi dia tidak mengamalkan. Nah, ayat ini oleh sementara ulama diartikan, maka mengapa orang-orang kafir, yakni orang-orang munafik itu datang kepada kamu membelalakkan mata tetapi enggan mengikuti tuntunan-tuntunan ini. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan al lazina kafaru di sini oleh sementara ulama adalah orang munafik. Mengapa mereka artikan orang munafik? Karena yang datang kepada Nabi berbondong-bondong atau ini itu adalah orang munafik. Kalau orang kafir tidak mau dengar. Padahal ini dia katakan qibalaka muhti'in anil yamini wa anishimali izin. Mereka itu berkelompok datang membelalakkan mata begitu, ada di sebelah kiri kamu, ada di sebelah kanan kamu. Jadi berarti mereka ini kelompoknya Nabi tetapi tidak melaksanakan tuntunan agama. Memang orang-orang munafik itu seringkali datang masuk di majlis Nabi tetapi dalam keadaan takut. Kenapa takut? Takut jangan sampai ada ayat yang turun membongkar rahasia mereka. Sehingga kalau mereka datang di sekeliling Nabi itu matanya terbelalak takut, bahkan Al-Quran melukiskan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap ada teriakan dianggap pasti meneriakkan menyangkut kami, merasa takut. walaupun dia hadir di dalam majelis itu. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain yang lebih populer, memang di sini orang-orang kafir yang datang pada Nabi berkelompok-kelompok, ada di sebelah kirinya, ada di sebelah kanan beliau, dengan tujuan mengganggu, mencederai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengherankan bahwa mereka itu semua, baik kita katakan orang kafir maupun kita katakan orang munafik, kepingin masuk sorga. Orang-orang munafik itu kepingin masuk sorga atau tidak? Kepingin. Orang kafir juga, kalau memang benar ada sorga, kepingin masuk sorga. Tetapi nyatanya orang kafir menghina Nabi. Ayat lanjutan ayat ini, ayat ma'ukullum re'in minhum ayyud khalajannata na'i. Itu orang-orang munafik yang datang kepadamu di sekeliling kamu itu. Apakah dia tamak? Tamak itu apa artinya? Rakus. Rakus itu apa? Serakah. Serakah itu apa? Oke. Itu semua sinonimnya. Rakus, tamak, serakah itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak wajar dia peroleh. Dia tamak mau ini, padahal dia tidak pantas begitu. Itu rakus, tamak, mengharapkan sesuatu secara mudah, padahal dia tidak wajar memperolehnya. Nah, orang munafik mau masuk sorga, mau mengharap, wajar nggak? Kalau tidak wajar, itu namanya tamak. Nah, ayat ma'u, sebenarnya kamu nggak wajar masuk ke sorga. Nah, baru dikatakan ayat ma'u kullum re'in minhum ayyud khalajan, dimasukkan. Nah, orang itu bisa masuk sorga atau tidak? Tidak bisa. Kalau maunya dia tidak bisa. Dia dimasukkan ke sorga karena rahmat Allah. Walaupun kita bahas dalam episode yang lalu kan, bahwa seorang kalau beramal sebanyak apapun, sorga hak prerogatif Tuhan. Kalau begitu wajar di sini dikatakan dimasukkan, yakni oleh Allah ke sorga. Apakah dia tamak mau dimasukkan oleh Allah ke sorga? Tidak wajar dia tamak. Kenapa tidak wajar tamak? Mari kita lihat lanjutannya. Kalla. Kalla itu bisa berarti hati-hatilah. Bisa berarti tidak. Nah, di sini, apakah mereka tamak mau dimasukkan ke sorga? Kala tidak. Tidak mungkin dia masuk sorga. Kenapa tidak mungkin ya Allah? Kita lanjutkan. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kami telah menciptakan mereka dari apa yang kamu semua sudah tahu. Apa ini maksudnya? Kami telah menciptakan mereka yang kamu semua sudah tahu. Kita mari berbisik dalam hati kita. Manusia itu tercipta dari apa toh? Pertemuan sperma dan ovum. Sperma atau ovum itu kalau dilihat sedikit remeh atau tidak? Sangat remeh. Menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Di tempat keluarnya air seni. Kamu kan sudah tahu itu mereka. Memang ini bisa menjadi suatu makhluk manusia yang sempurna dan suci kalau mereka berusaha menyucikan jiwa mereka. Kalau tidak, ya tetap remeh. Kalau tidak, ya tetap menjijikkan. Kalau tidak, kamu kan sudah tahu. Kita kan semua sudah tahu. Asal kejadian kita seperti itu. Kita berjalan ini membawa kotoran. Kalau mati jadi bangkai. Semua kan sudah tahu itu. Jadi kalau sorga adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang tinggi. Kalau begitu, kalau kamu tidak berusaha mensucikan jiwa kamu, mensucikan diri kamu, kamu tidak wajar masuk sorga karena asal kamu seperti itu. Satu. Masuk di akal ini penjelasan. Okay. Kita lihat pendapat lain. Sungguh aneh. Mereka itu orang kafir kah, orang munafik kah, yang mengganggu kamu wahai Nabi, yang menyampaikan ajaran-ajaran ini, yang menghina kamu wahai Nabi. Padahal mereka itu diciptakan dari apa yang kamu semua ketahui. Mereka diciptakan dari pertemuan ovum dan sperma ini, sebagaimana kamu juga wahai Nabi diciptakan dari hal yang sama. Kalau begitu, kedudukan kemanusiaan kamu dengan mereka sama. Kenapa kamu mau hina mereka? Kalau kamu menghina seorang manusia karena kemanusiaannya, maka itu berarti kamu menghina diri kamu sendiri. Baik. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wa magharib inna laqadirun. Maka aku, firman Allah, aku nih tidak bersumpah dengan Tuhan yang memelihara tempat-tempat terbit dan terbenam. Dia tidak berkata tempat terbit matahari atau terbenam matahari, tapi dikatakannya tempat-tempat terbit dan terbenam. Saya sudah pernah menjelaskan apa artinya la uksimu. Saya tidak akan ulangi lagi di sini. Yang jelas, kalau orang bersumpah itu ingin menekankan pentingnya apa yang ingin dia sampaikan, ya kan? Saya bersumpah kamu lulus. Saya bersumpah saya akan datang besok. Nah, terkadang juga orang tidak bersumpah, tapi maksudnya itu adalah menekankan sesuatu. Saya berkata pada ibu, contoh yang saya berikan dulu adalah seorang anak mau berangkat sendirian ke luar negeri, terus saya punya teman kebetulan juga mau berangkat. Terus saya berkata, saya tidak perlu berpesan kepada kamu untuk lihat-lihat anak itu. Maksudnya itu apa? Tidak perlu saya pesan kamu untuk lihat-lihat. Itu sebenarnya pesan yang amat sangat untuk melihat-lihatnya, ya kan? Bukan berarti tidak usah lihat dia. Nah, begini juga Allah di sini. Saya tidak perlu bersumpah tentang ini. Maksudnya ini persoalan yang sangat perlu diperhatikan. Kita kembali. Al-Masyriq wal-Maghrib. Masyriq, tempat terbit. Maghrib, tempat terbenam. Kalau matahari kita, ini tempat terbitnya satu atau banyak? Matahari terbit di mana? Timur. Terbenam di barat. Tiap hari, tempat terbitnya sama, persis di posisi timur itu, atau berbeda-beda? Sama di timurnya, tetapi posisinya bisa berbeda-beda. Ya kan? Tiap hari berbeda-beda. Waktunya berbeda-beda. Matahari terbit di Jakarta sudah terbit lebih dulu di Sulawesi Selatan, di sana di Sulawesi. Ya kan? Jadi banyak tempat dan waktu terbitnya matahari. Itu matahari kita di dunia. Ada benda-benda langit yang lain juga punya ini. Nah, Allah bersumpah, saya bersumpah atau saya tidak bersumpah dengan tempat-tempat dan waktu-waktu terbit. Baik matahari yang kamu lihat di dunia ini maupun matahari yang lain, karena memang banyak sekali matahari-matahari di alam raya ini. Dia berputar setiap saat, setiap waktu ada tempat terbitnya, ada tempat tenggelamnya. Aqsimu birabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Sesungguhnya kami kuasa. Kuasa apa? Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kami kuasa mengganti mereka dengan yang lebih baik. Orang munafik ini baik atau tidak? Buruk. Tuhan kalau mau, dia bisa ganti menjadikan semua orang kafir, semua orang munafik jadi orang yang paling taat kepada Allah. Kuasa kami mudah sekali. Dia cabut saja kemampuan orang untuk memilih dan memilah, sudah jadi sama kita semua. Kita kan diberi kemampuan untuk memilih. Untung aja kita diberi kemampuan untuk memilih. Untung aja kita bisa berbeda-beda pilihan kita. Bisa dibayangkan ibu-ibu, kalau semua manusia senang hanya pada manusia yang tipenya begitu. Waduh. Ya. Revolt ya. Semua senang pada yang putih. Kemana yang hitam? Kita diberi kemampuan memilih dan memilah. Kalau Tuhan mau jadikan kita ini taat benar semuanya kepada Tuhan, itu aja dia cabut. Kamu tidak punya pilihan. Kamu hanya jadi Islam saja. Bisa. Karena ini yang dikatakan. Inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum. Kami bisa mengganti yang baik, pengganti mereka itu yang jahat. Tapi kami tidak mau. Karena kami mau menguji manusia. Kami mau menguji, jadi tidak perlu kami berikan, silahkan pilih. Mau jadi munafik, jadi munafik. Mau jadi muslim, jadi muslim. Mau jadi Yahudi, jadi Yahudi. Inna laqadirun wa ma nahnu bimasbuqin. Tidak ada yang dapat mengalahkan sistem yang kami tetapkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kehendak Tuhan, saya mau matahari terbit dari sebelah timur setiap hari. Ada yang bisa mengubah terbit dari sebelah barat? Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Tuhan itu. Nah, di sini dalam konteks manusia, Tuhan menghendaki, saya mau kasih kamu pilihan. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jangan paksa-paksa dalam soal agama. Misalnya, jangan paksa orang, kamu harus masuk Islam. Tidak. Mau Islam silahkan. Tidak mau Islam tidak apa-apa. Mau pilih itu silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Tuhan. Kalau demikian, wahai Nabi Muhammad, fadarhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu. Kalau demikian, biarkan saja mereka. Jangan paksa mereka. Biarkan mereka yakhudhu. Saya terangkan yakhudhu ini. Kata yakhudhu itu berarti pada mulanya upaya seorang berjalan di dalam air tetapi kakinya tidak sampai menyentuh dasar air. Berenang di kolam renang, tinggi, dalam, mau jalan. Bagaimana itu jalan? Tidak ada pijakannya. Berjalan di lantai kita punya pijakan, dengan mudah berjalan karena kita punya pijakan. Berjalan di dalam air yang dalam, sulit jalan karena tidak ada pijakannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, itu orang kafir, itu orang munafik, berjalan di permukaan bumi ini, melakukan pemikiran, mengemukakan ide-ide yang tidak ada pijakannya, seperti halnya orang yang berjalan di dalam air tanpa berpijak pada dasar air itu. Yakhudhu wa yal'abu, dan bermain. Biar mereka bermain. Nah, dalam bahasa Al-Quran, bermain itu bukan seperti kita dalam bahasa Indonesia bermain. Nah, apa ini? Maksudnya bermain ini. boleh enggak orang bermain sepak bola? Boleh. Bermain boleh ya. Tetapi dalam bahasa Arab, yal'ab itu, saya beri gambaran dulu. Kata yal'ab seakar dengan kata lu'ab. Lu'ab itu, maaf, saya tidak tahu benar atau tidak. Iler itu apa, toh? Liur yang keluar bukan pada tempatnya. Dia mengalir di sini. Iya. Ah, itu yal'ab itu namanya. Itu lu'ab. Jadi melakukan suatu kegiatan yang tidak pada tempat. Itu yal'ab, bukan bermain. Dalam pengertian kita, biarkan saja mereka itu berjalan di atas suatu tempat yang tidak memiliki pijakan, dan biarkan mereka mengambil suatu sikap yang tidak wajar untuk diambil. Itu artinya yal'abu. Darhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaku yawmahum alladhi yu'adun, sampai mereka bertemu, saling bertemu, sampai mereka saling bertemu dengan hari yang dijanjikan kepada mereka. Saling bertemu, bukan bertemu. Kematian itu berjalan menuju kita, kita juga berjalan menuju ke kematian. Saling bertemu atau tidak? Kita ini hidup pergi menjemput maut. Maut juga datang menjemput kita. Nah, itu artinya yulaku. Anda mau menghindar tidak bisa karena Anda menuju ke sana. Biarkan mereka sampai mereka saling bertemu dengan apa yang dijanjikan kepada mereka. Ketika itu mereka akan keluar dari kuburannya dengan cepat-cepat. Seakan-akan pergi menuju ke suatu tugu meeting point. Nah. Atau seakan-akan menuju ke berhala-berhala mereka. Mau minta doa, mau minta. Biarkan. Mereka akan keluar nanti dari kubur, berlari menuju ke sana, dan ketika itu pandangan mereka akan layu, diliputi tarhaquhum dzillah, diliputi oleh kerendahan. Itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Ini saya kira kita punya bahasan hari ini. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah rampungkan pembahasan ayat 36 hingga ayat 44 atau ayat terakhir dari surah Al-Ma'arij. Kita masih punya waktu untuk membahas lebih jauh lagi makna-makna di balik ayat-ayat ini. Tapi seperti biasa, kita akan dihibur sejenak oleh grup Bimbo berikut ini. Di atas bumi, Kembali lagi dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dalam segmen sebelumnya tadi, kita sudah bahas ayat 36 hingga ayat terakhir atau ayat 44 dari surah Al-Ma'arij. Dan kini saatnya kita terima beberapa penanya, Pak Quraish. Kita akan mulai dari Mbak Arzeti Bilbina. Silahkan Mbak Arzeti. Oke, Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa surga adalah merupakan hak prerogatif Allah. Ya. Kalau gitu siksa juga menjadi hak prerogatif Allah kan, Pak Ustadz? Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah seseorang yang semasa hidup di dunia yang selalu beramal baik, apakah dia juga memungkinkan untuk mendapatkan siksaan dari Allah? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Mendapatkan siksaan dari Allah. Mendapatkan siksa dari Allah, mendapatkan siksa, memungkinkan juga untuk mendapatkan siksa dari Allah. Begini, Allah, kita harus bedakan antara kuasa mutlak dengan kebijakan. Saya beri contoh, ada satu orang punya toko kecil. Dia karena itu miliknya, dia bisa buka toko itu jam 5 subuh atau jam 10 pagi. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi dia ada kebijakan. Kebijakannya, saya akan buka toko saya setiap hari jam 7 dan saya tutup jam 5 sore. Sebenarnya dia bisa tutup jam 10 malam, dia bisa buka jam berapa? Nah, terserah. Nah, kalau kita bicara kuasa Tuhan, apapun bisa dia lakukan, selama itu tidak mustahil menurut akal. Tetapi kalau kita bicara kebijaksanaan Tuhan, dia menetapkan kebijaksanaan. Saya akan memberikan ketenangan hidup bagi orang yang taat kepada saya. Bisa enggak dia, kalau kita bicara kuasa mutlaknya, bisa saja tidak. Tapi ini kebijakannya. Dia karena itu ini yang buka toko ini saya pokoknya jam 7. Saya pokoknya jam 5. Begitu halnya. Nah, karena itu kalau ada seorang yang taat kepada Allah lantas mendapat apa yang dinilainya buruk, maka ini tidak keluar dari kebijaksanaan Tuhan. Itu boleh jadi, kita bersangka baik pada Tuhan, itu merupakan ujian untuk kenaikan tingkatnya. Ujian. Ada mahasiswa ingin cepat diuji. Karena kalau tidak diuji, tidak lulus-lulus. Nah, Tuhan juga begitu. Saya menguji orang ini. Dia lulus, naik tingkatnya. Dia uji lagi, dia lulus. Nah, jadi itu bukan siksa. Walaupun terlihat dalam mata manusia, waduh, kesian, tersiksa dia. Sebenarnya dia tidak disiksa oleh Tuhan. Saya kira begitu ya. Jadi kita bedakan kuasa dengan kebijaksanaan. Okay. Ya, berikutnya Pak Mashkur. Dengan pertanyaannya, silakan langsung kepada Pak Quraish, Pak Mashkur. Mungkin ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang kekuasaan Tuhan. Di mana pada ayat ke-40 surah Al-Ma'arij ini Allah bersumpah dengan menggunakan bentuk pertama untuk kata ganti orang pertama gitu ya. Nah, di ayat 41 kemudian ketika Allah memberikan gambaran tentang kekuasaannya, secara tiba-tiba Allah beralih dari bentuk pertama ke bentuk jamak. Di situ disebutkan kurang lebih, maka aku tidak bersumpah dengan Tuhan tempat terbit dan terbenam dan sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa untuk mengganti dengan yang lebih baik dari mereka. Secara tiba-tiba di ayat 41 Allah beralih ke bentuk jamak. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong, kira-kira letak perubahan ini, faktor yang mendorong perubahan ini kira-kira seperti apa? Demikian, terima kasih. Okay. Tuhan bersumpah dengan berkata aku bersumpah atau aku tidak bersumpah. Dia menunjuk dirinya dengan aku. Sesungguhnya kami kuasa. Kalau dalam bahasa sehari-hari orang bisa berkata, kenapa dia berkata aku? Mestinya kan aku lagi. Sungguhnya aku bersumpah, aku kuasa. Tapi di sini aku bersumpah dan kami kuasa. Okay. Secara umum, Tuhan kalau menunjuk dirinya dengan kata aku, maka itu tidak ada yang terlibat di sana. Wa ani'buduni, sembah aku. Boleh sembah yang lain atau tidak? Tidak. Wa anat tawab, saya pemberi tobat. Ada yang bisa beri tobat selain Allah? Tidak ada. Ana. Tapi kalau dia menunjuk dirinya dengan kata kami, maka di situ ada pihak lain yang terlibat. Waktu Allah menciptakan Adam, dia berkata khalaqtu biyadi, saya ciptakan dengan tanganku atau kedua tanganku. Tapi waktu dia berbicara tentang reproduksi manusia, dia berkata sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kenapa? Karena kita ini ada terlibat ibu bapak kita sampai kita lahir. Adam tidak punya ibu, tidak punya bapak. Nah, di sini janji Tuhan atau ancaman Tuhan bahwa kami mampu untuk mengganti dengan yang lain, itu ada keterlibatan selain Tuhan atau yang diperintahkan Tuhan untuk terlibat sehingga terganti yang lain. Kita ambil, ada orang-orang munafik, ada orang kafir, Tuhan mau ganti itu. Bagaimana caranya Tuhan ganti? Dia ciptakan ibu bapak baru. Ibu bapak baru melahirkan anak-anak yang taat, yang ini. Ada enggak keterlibatan selain dari Tuhan? Ada keterlibatan. Karena itu dia gunakan kata kami. Itu pada umumnya ayat-ayat Al-Quran begitu dengan kata kami. Ya. Mbak Anissa, silahkan langsung kepada Pak Quraisy. Dalam ayat ke-38, Ustadz menafsirkan bahwa kesalehan itu harus bersifat individual. Mungkin yang ayat yang berbunyi setiap orang untuk dimasukkan ke surga gitu ya Ustadz. Artinya orang tidak dapat mengandalkan kesalehan orang lain guna meraih surga. Namun bagaimana dengan misalnya amalan seorang yang tidak putus seperti doa anak yang soleh? Bukankah itu merupakan kesalehan orang lain? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Betul. Saya jelaskan ini. Firman Allah, apakah mereka tamak, rakus, setiap orang di antara mereka untuk dimasukkan ke dalam sorga yang penuh kenikmatan. Setiap orang di antara mereka, ya kan? Saya ulangi, ayat ini menyatakan, apakah setiap orang di antara mereka rakus, ingin untuk dimasukkan ke sorga. Setiap orang gak ini? Setiap individu. Ayat ini Tuhan kemukakan dalam redaksi tersebut memberi kesan bahwa untuk masuk ke sorga setiap orang harus berusaha. Ya kan? Jangan mengandalkan yang lain supaya saya masuk surga. Nabi juga berkata kepada putrinya, saya tidak bisa bantu kamu untuk masuk ke surga. Nah, terus sekarang yang ditanyakan, bagaimana dengan orang anak yang mendoakan, orang yang mengajar? Sebenarnya, anak yang mendoakan orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapat ganjaran dan sebagainya, anak itu adalah usaha orang tuanya. Karena orang tuanya didik dia. Ya kan? Seorang yang mengajar orang lain, kemudian orang itu mengamalkan apa yang diajarkan, lalu dia ajarkan lagi kepada orang lain. Yang dapat, saya yang mengajar misalnya, saya dapat pahala. Karena apa? Dia mengajar karena saya terlibat di dalam itu. Jadi sebenarnya ada usahanya. Bukan lantas tidak ini. Ibu sekarang mendengar, pemirsa mendengar apa yang saya sampaikan, diajarkan lagi pada orang lain. Ibu yang mengajarkan dapat pahala, saya juga dapat pahala. Karena ibu kan tahu dari saya. Ya? Saya tahu dari guru saya. Karena itu yang paling banyak dapat ganjaran adalah Nabi Muhammad. Itu. Terus berganda. Saya kira itu ya. Baik Pak Quraisy, untuk menutup bahasan kita hari ini, mungkin ada poin-poin lagi yang perlu ditegaskan kembali? Baik, kita ada beberapa kesimpulan singkat yang kita akan kemukakan dari bahasan kita hari ini. Yang pertama, untuk berupaya mendapat anugerah Tuhan masuk ke sorga, setiap orang harus berusaha tanpa mengandalkan orang lain. Itu satu. Jangan mengandalkan ayah, jangan mengandalkan keturunan, itu tidak ada, itu semuanya. Satu. Yang kedua, bahwa seseorang untuk memperoleh anugerah Tuhan masuk ke sorga harus membersihkan dirinya agar bisa masuk ke tempat suci itu. Itu sebabnya iblis ditolak, disuruh keluar dari sorga karena dia angkuh, sedangkan sorga itu adalah tempat orang-orang yang tidak angkuh. Itu satu contoh. Selainnya dari ayat ini juga kita katakan, tidak wajar seorang manusia menghina orang lain karena kemanusiaannya. Karena manusia semua sama. Tidak ada manusia yang tidak tercipta dari asal-usul yang sama. Jangan hina orang. Jangan melecehkan orang. Jangan menghina perempuan karena dia perempuan. Boleh hina lelaki kalau dia punya kehinaan, dia punya keburukan yang tidak berkaitan dengan asal-usulnya. Yang terakhir barangkali yang kita bisa tangkap dari sini beberapa hal. Dari kata yulaku yang saya terangkan tadi, bahwa mau atau tidak mau, Anda pasti bertemu dengan kematian. Karena Anda menuju ke sana, dia pun menuju pada Anda. Jadi itu sangat cepat itu. Karena kalau dia menuju pada Anda, Anda lari ke sana, dia baru bisa kejar Anda kalau larinya lebih cepat dari Anda. Tetapi kalau dia ke sini, Anda ke sana, karena itu sadarilah, bahkan tancapkanlah di dalam hati Anda bahwa kematian sebentar lagi datang. Itu namanya menjemput maut, jangan mau dijemput oleh maut. Anda pergi jemput dia. Saya kira itu ya. Baik Pak Quraisyab, terima kasih sekali atas penjelasannya hari ini. Kita juga berterima kasih kepada tamu-tamu hari ini, Pak Mashkur, Mbak Anissa, dan Mbak Arzeti Bilbina. Terima kasih sudah bersama-sama hari ini. Juga ibu-ibu dari pengajian Harmoni Kebayoran Baru, terima kasih kita sudah bertadarusan bersama hari ini. Kami juga tidak luput untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa setia pengajian Tafsir Al-Misbah yang ada di rumah. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok pada jam yang sama untuk membahas surah-surah berikutnya dalam Juz Tabarok. Saya Mutia Afid, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya ke bawah, perlahan dan pasti.